شيخنا ومعلمنا وعلمنا ومعلمنا وربتنا وزوجنا وعلمنا وذريتنا فأن الله تعالى كرم بشر وحفرة وينعمنا وعلى أهلنا بيتنا وذريتنا من بركاتهم وأن الله لما صلى الله علمنا من أفراد مخصوص من قومة بديما وآخرة وأن الله رزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة سقدنا في صلة وعافية وأن الله تعالى لنا وينظر العمر وفقنا في صحة منها كاملة كاملة وفي حب المدين والإخلاص والصدق واليقين حسن الخلق معنا وفي خير المعاملة مع المؤمنين في الدنيا وفي الأخرى وفي القيامة ويرقبنا معي رحمته سبحانه وتعالى جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية يا رب الأرضان وعلى كل من هو بسبب صالح على خوفة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد شرفان فلا يهمنا الا ما عندنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل شر كتبه ويكتب ابد الابدين والدهر الداخلين وابلغ عنا انتم عن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه واما الفحليه لقوس لنا ذات السلام وأما البحرية فأربعة أيضان أداب وسياق yang empat yang wajib kita mengerjakannya maka empat jua sebagaimana yang wajib ditinggalkan empat yang empat itu diketahui dulu baru dapat ditinggalkan yang empat ini diketahui dulu baru mudah menjauhinya. Jadi kita, bini kita, dan isi rumah tangga kita, apabila pada tahu nang empat cagar ditinggalkan, pada tahu meninggalkan kita. Mulainya balik sampai wehmi tetap terkerja nang empat itu. Sebabnya pada mengaji nang empat itu. Nang terkaji nurmahmah, nang terkaji zat Tuhan, itu aja. Ada lagi kan satu provinsi bukan daerah lagi itu ilmunya Allah semuanya ilmunya baik artinya gubernurnya maupun ada panglimanya apanya Allah semuanya sampai tekenan-tekenannya Allah tekenannya kemanaikan Allah. Jadi orang itu kada sama sekali ilmu syariah hakikat semata-mata Allah di atas dari seluruh sesuatu guru itu di bawah yang di atas Allah biasa guru mati biasanya mati jadi kada sedih kematian guru kada sedih gurunya garing kada sedih. Gurunya susah, itu biasa, guru itu di bawah. Yang anak ada bisa susah. Ini asbana. Membaca muhan pang, kena mau. Oh, baca susu, artinya sumber ada uduk. Ada apa? Unda biar masuk neraka, tetap beserta inya juga. Beserta Allah juga. Nah, lamun sudah kepala kampungnya, lamun sudah bupatinya, lamun sudah pembapaknya, lamun sudah pengundunya, nampaknya ini, sikap, nampaknya mabah orang kampungnya. Lamun sudah yang ketua rumah tangga, nampaknya ini, sikap, nampaknya mabah dirinya, anaknya, minantunya, dan anak bujurnya, cucunya, apa-apa. Dirinya kayak itu semua. Nah oleh sebab itu sambil kita menggunakan waktu yang sedikit karena kesehatannya pun sangat terbatas sekali. Kalau malam begawi, hasilnya itu bersembus. Ada dapat hasilnya kenapa? Kacang wali si Habib itu sudah dimerdekakan oleh petuanannya. Maka di sini, fakun hamdan makhlukan layak ilu ala syaih. Maka itu nanti perintahnya. Seberataan kita tak, jangan orang yang dagang, tuan guru yang mengikuti kitab siang malam, amun tapi kirakan kita. Matinya weh ini kan tapi kau bakawan lagi, waktu dudukan bakawan pun dipendir itu lain pada agama. Jam bili, bapak makanan datang. Mas buntung makanan, abar-abar nyambak ke diurang. Tuntung makanan nyambak ke diurang. Sudah puas nyambak diurang, hanya janjurkan ke rumah. Pulik ke rumah, maka jadi lambat. Aku menyambati si anu tadi. Di rumah ini jadi pulik terlambat sedikit sama. Untukkan lapis ke dan itu lagi, aku misalkan orang itu tahu kan. Aku pokoknya di tanah juga. Jadi bininya pula menyambungi gibah dan utang kurang. Dekawal lagi bapak-bapak ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kawah dah kaji tahit, ujar jalan kita apa, itu apa namanya, Ibnu Malik, bah sungguh-sungguh sendirian, jangan bahadam ada menukawan. Lagi kan kita bingung melihat jua, kita membaiki kubah di sini, kada dalam melihat jua, bukti kada melihat, kada mengumpat akan menunjuki duit. Ya pampama 100 selawai juta, ada dana menolongi selawai juta. Ia seorang juga mulai awal sampai akhirnya. Ya ke lampunya, ya ke kipas anginnya, ya ke yang lain-lainnya seorang juga. Siapa yang mau beramal soleh, inya juga. Yang lain kan, ia benar bijak. Ya benar kada melihat Allah. Padahal mengenal mati itu wajib. Seorang cagarnya mati, wajib. Ini yang diga sini, nah juruan. Yang diga di luar kubah, nena. Habis sudah gasan orang lain. Gasan orang yang di dalam regol di sini. Setiap sebuah rumahnya, 8 atau 9 hanya cukup. Begitu. Jadi umpamanya buluk ini misalnya. Bolehnya membawa keluarganya ke situ, terbuat inya, 8 sikung. Jadi sikung terbuat tulang misalnya apanya, sikung terbuat tulang misalnya apa, umanya, nah sisanya berbeda lagi. Nang lainnya kena, tukulah warga ulun. Arwah lain dres dalam pagar, keluarga ulun. Mun handak nang lain itu dibuat jubalatan, ya Allah. Hanya nyamanan bandar, mana tanahnya di dukarapan. Ya kan, tukang tabuknya dicariakan, tukang labuknya dicariakan, anu keimamannya dicariakan, tukang kerakin dicariakan, inya pang, sekeping kena perbual duit. Sedang menghambat karbu benar. Ia nang bertulis di hadapan surga tak, anti haramun ala kulli bakhil. Hai surga, engkau haram dimasukinya oleh siapapun yang pelit, yang apik, yang bakhil. Siapa aja yang bakhil, tetap kami masuk surga. Al-bakhilu adullah walau kana aliman. Orang yang bakhil, engkel, pelit, walaupun alim, tetap musuhnya Allah. Karena tak ujar guruku, ada sedikit kurang alim nang apik. Itu jadi dibuat dalam hadis. Duit labihan aja, ini pakaian labihan aja, makan labihan aja, tapi yang makan pelit aja. Rokok aja bisa, situ apa aja. Ada juga membawa ulun guru aja, apa ikan cacat. Ya ulun lokolun dia, itu jarum aja. aku lebih suka merasai jarum pergi jarum. Nung biasa takut nantinya saya gunung garam tumpang. Merasai bang gunung garam dua bilah. Ya Allah. Ada orangnya nih guru. Guru agama 10 tahun mengajar. Kalau kau dibaca lagi, kalau kau dibaca. Maka kawali dia baik-baiknya belang ke rumah. Atas orang ke rumah inya. Pas. Ngarannya apa? Tekena gagahnya. Ada pun wal wasakiyu habibullah kalau kana apa dari anu jahil jar nabi orang-orang yang pamurah itu paling disayangi Tuhan walaupun orangnya bunga maka kebanyakan menang bunga ini menang wani membukakan kate. Misalnya bantuan-bantuan pulang model kaya di Aceh. Ada yang model kaya di Murung. Lawan tak. Apa namanya dalam pagar. Ah, tanya bang. Nih, tunggu lirang lawan apa di Ngetepura juga. Orang kapian yang menentukan. Ada bantuan. Ya kebantuan tahan. 4 miliar. Bujur-bujur 4 miliar lebih karima mun handak beta tukar bujur-bujur nang ditukarakan kemarin kuitang sinya ini nina perkakun ini kuitang sinya ini kereta hukesa nah datang apa seng lawan apa semen itu ya, duit sudah sekeketan. Jadi biar bupati ada menerima duit. Cuma yang diterima seng lawan. Nah, wartawan pada bunga. Ditakunakannya harga seng berapa itu. Kalau sampai 4 nerah. Dalam 3 aja. Siapa? Jadi biar bupati. Namun yang ketakuan. Berapa harganya ini ketakuan lawan yang menumpah. Ulun menerima barang. Minta siapa yang menerima duit yang menukar aku nasi khususan mulai di dunia sampai karena kuburnya ketahuan orang gak biar yang kakak itu ini nah, mulai sudah anak jadi bupati anak jadi apa gubernur mulai sudah apabila saikung nang cagar mengembali suara sikung harganya habis sudah rata-rata aja. Jadi ngaran kapal sogok itu semuanya hanya adalah menurunkan bala. Aijah menurunkan bala kurang di Martapura dan di Banjarmasin. Api nang teraska karena badai kah kurang ayunya. Tuh nang sekaliannya wadah-wadah diskotek kah. Ulahkan negana-gana bari izinnya. Ulahkan masalah itu kalahkan menurunkan. Lalu kayaknya pengangguarannya misalnya 10 miliar tulis 15 apa salahnya padahal pengangguaran 15 saja anu 10 aja tulis 15 siapa tahu melaporkan dampingnya jadi pegawai lu berdiam ya. Siapa yang akan menjalankan yang bujur dikacak dulunya kiamat. Jadi mencari pekerjaan yang supaya jangan ada kapal sogoknya aja. Kita pada lawas di dalam dunia paling-paling 70 tahun ujar Rasulullah antara 60-70 tahun masuk dalam kubur berata gawian gasan kubur iya benar matanya sudah melihat galuk. Ya benar telinganya pada mendengar lalu. Pantar pada bisa mati selalu. Menurut mengengkin-engkin itu syarik. Benar Tuhan. Nah aku yang syarik. Bahkan apa ben beranai aja. Selama tangannya batasnya pada menggawe awakku. Aku beranai. Tapi kalau tangannya menempeleng, menampak. Terpaksa aku membalas. Terpaksa membalas. Pakai menampar apa saya sila? Jangan. Mendak melihat perubahan diri seorang banyaknya. Tujuan aku melihat perubahan orang. Anta anhu, anta orang anhu, kullu syai'in la tarma bi fi'lin 'abdin fala tarda 'an nafsika bi fi'lin bi apa bi fi'lin bi tahaqquqi ubudiyyatika li billahi ta'ala. Apabila ikam tak diperbuat oleh hamba nang kada cocok lawan ikam, nah demikian juga jangan ikam memperbuat sesuatu nang kada cocok lawan Allah Ta'ala. Mengapa? Sudah dipadahkan aja bahaya ini pulang dipadahkan sudah nyetak menangkan ini nang babimian takkan wahimikan berjilbab, tapi jilbabnya itu nang kaya pakaian polisi. Nah benapa ngalamu kan? Ini mah mun polisi sebujur aja panginya tandainya itu pangkatinya itu bakacapio ada yang panjang macam-macam ya, jadi tak balik kada jilbab lagi mana parannya tanda takabur. Nang khawatirnya kita nih lagi hidup atau mati, berubah bini kita, berubah minanto, atau berubah anak kita, kurang diisi rumah kita, besok kita mati berubah. Dahulu makanya langsung aja pakaian, jilbabnya apa nyembah sudah mati, tinggalkan setahun, ya Allah bersepeda motor bisa sudah. Nuka kubur membacakan Yasin di kubur tuh orang. Seorang pengampun laki napa kada, nampun kuitan tentang kada, sampai haul pulang kena, siapa kena membaca Yasin urang, siapa membaca tahlil urang, seorang pengampun abah jam pada umpat, seorang berokokan aja tentang sakit hati yang jadi nang tuha-tuha kada kawa umpat lagi bergawa lain dimana pekerjaannya aturannya ampun gawe inya inya beriman aturannya 3 bulan kadahulu anak kaul bahabar sudah. Nah apa artinya bahabar? Minta bantuan cagar barasnya, cagar sapinya apa? Nah ini nang nang di dalam kubur itu kada patuju nang kaitu jadi silin kada trauma kada loba kada serakah kada ini supaya diperhatikan anak cucu nang masih hidup daripada orang-orang alim-alim jangan sampai memberi malu lawan arwah nang meninggal. Mazalik walaysa huwa duka akibatan li'annaka istariqa bin darahim وأنت برقيق عبد الله لأنك مخلوق له وهو خلق لك. Nah, tetapi beda. Kalau hamba engkau beli akan dia setia. Tapi kalau ikam, kada sama sekali dibeli. Ikam langsung mulai kadada sampai ada hamba Allah. Kadada anunya jual belian itu kadada. Ada jual beli ya. Abdan memerlukan layak hilungannya saya. Sampai nomor garing ke ini nah. Garing ke ini nah. Nah perkara abdan memerlukan. Ujar guru-guruku ingatakan abdan memerlukan. Abdan memerlukan ingatakan. Dang sana di kiau di handphone. Ulun guring gak nyari. Kamanakah nge. Nge nge jual. Ipar dikira orang di handphone, aku sakit parut, nah aku garing, aku kena pembina. Nah, ini mudah anda kasih baik. Anu ikam ke sebelah dulu nah, ambil duit kalau ada sampai 1 juta. Assalamualaikum. Mana yang saya tanya? Masalah urusan duit di kafe. Kada kawan lagi di karubuti dan kada kawan lagi inya makarubuti sudah dulap dan kita tobok sudah disakiti ulang. Kada kita lawan Allah Ta'ala bebas. Hamba siapa nyawa? Hamba Allah. Mbah nyawa bergerak berdiamnya tugas dan apa? Ay ulun kan bergerak berdiam. Nah menggerakkan berdiam apa? Adalah Rasulullah Allah Ta'ala. Bahkan apa jadi berimat? Mana bayi badat? Bapak nyawa garing. Tahu ya si dan juga nyuruh ke itu. Dan si dan juga menolong ulun ke itu. Bisa. Penyawa membagi-bagi duit orang itu semiliar. Maka hanya dapat duit 2 miliar, bagi 2 semiliar dibaliakan. Tahu yang kaya juri suruh bagi 2. Tuhan tadi menyuruh nampak itu bagi ya. Kurangnya mahajat takkan juga. Gilaan nyawa ini terserah. Tujar jian gilaan. Jadi mungkin menganggap orang gilaan, tak usah lagi menjajak rumah orang. Kasihan pian kena tak awal orang kegilaan. Sudahnya kita di rumah, inya di rumah, ngarang kita dijualnya. Musofaha, musyabafah, nah, di fotokopinya, nah, dijualnya. Jadi ujarkan akan makan, apabila orang tutulak haji, nang bimbelon guru tak, kepada saya yakin aku, nang menanakan caranya, anu saya yakinnya aku hadir, ada kali pun melihatnya apa-apa masih hidup lagi di sana. Tidak tahu. Sampai ke Makkah, nangnya orang tuh anggap supaya ikam-ikam ini jangan berparap aku lagi. Sampai ke Makkah orang baulah caranya kayak itu. Tagal ayu kita kadang gaduh di kuyua. Asalnya selongan dua bisa. Azani minta doaan pu'aminil khulqa mimmatmai bu'ayu aminil khabih. Bahwa engkau berbaul dengan makhluk, dengan apa yang engkau cinta, bahwa mereka bergaul dengan engkau. Kala Rasulullah SAW, Nayakumul imanul habih, atta yuhibbal sa'ilan nasma yuhibbal namsih. Apabila orang talawan kita, senyum, senang kita, nak kita, lawan orang senyum juga. Tapi nangai berpandang. Berat nang paling nyaman sudah anu tak dapat kada apa kada itu paling nyaman ujubnya kada riyanya kada tasannu'nya kada kita ni riya belum mengaji berapa pecahnya tasannu' berapa ujub berapa takabur berapa pecahnya belum cukup ilmu baluan. Rasulullah itu kan bergaul Rasulullah tak sama makannya kawan inya. Rasulullah tak sama makannya kawan inya. Sengalnya ujar buruk kota anang tukang besi tak sama makannya malaikat. الثالث أن تستجل بعلم النافع في الواقع ونفس العمل والذي رعنت أنه ما بقي من عمرك أسبوعا لم تستجل بالسواه يأيتنا القتيقة أنك بكرجة سمنجوا ونيتنا لو أن علم نم أمور أنك سمنجوا فبلانيا بقاوي نم لاير itu namanya membuang-buang waktu. Jadi semuanya waktu siang malam digunakan gasan keperluan tulang. Juga keperluan mati. Wa minal ma'lum annahu idza kana kadzalik lam tashtagil bi ilmi an-nahwi wa as-sarfi wa at-tibbi wa amsal ya ujurka. Nah, karena kalam ta'lam anna zil ma'lum uluma la tanfa'u fi ghadabika di akhirat batas tergila bimulung kebati qalbika wa ma'rifati sifatihi batas tergila bitathiri ila akhlaqil zamimah wa alaikid dunya wa tahliyatihi qalbihi bila akhlaqil hasanah wa mahabbatillah wa tashtagila bil ibadah. Ya waladhi isma' kalimatan wahidah wa ta'ammal fi haqiqatiha. Hai anakku, dengari satu aja daripada kata-kata yang aku sampaikan dan ikam pakai. Tajib kira kala sahabat najat terpedehi. Niscaya engkau selamat saja. Dengan mengamalkan yang satu ini adalah ikam selamat saja nanti lagi. Sabuting aja na siang malam sekira hafal limbah hafal dirasuk di awak jangan dilapas lagi supaya selamat. Aturannya ya kebalarang-larangan harganya, amploknya larang-larang harganya bila 10 juta, 10 juta aja. Nang sabutinnya tuhnya. Sebab ini menyelamatkan dunia akhirat. Wa'amal biha tajir biha kalasakana jatir. In ukbir, in usbir ta' anna sufan fasidun biya retakat. Bihada usbu' matalah. Jikalau ikam mendapat kabar berita bahwa raja bermaksud hendak berhilang ke rumah ikam di dalam minggu ini umpama, maka engkau tahu, maka engkau tahu niscaya engkau kada mengerja lagi dengan pekerjaan selain dari persiapan untuk menerima seorang raja tadi. بشيء غير إصلاح ما تعلم أن حين سوف تبغى مستيقا كم ملكسة دمانا دمانا لن سكرا جامعا سمتا سراجا تري مليئت حدا لن قد قطط لمتانيا انت إذا علمت ما ذكرنا تحققت بالأولى أنه لا ينبغي لك إلا أن تستقر بإصلاح ما تعلم أن أنه محل نظر الله تعالى وقلبه. Jadi maksud aku itu apabila ikam tahu bahwa ikam itu bakal didatangi Allah, maka ikam pasti kerjaan siang malam itu membarasihi hati. Dua dan tiga menentang kepada amal gawian, tapi Tuhan menentang kepada hati dan niat. Yang dia secara hati menentang Tuhan. Ya kandung Allah, Allah, kenapa hatinya itu? Menyayat lawan Tuhan dan sebagainya. Nah itu dua. Wena rasaan sahlamnya kalimah awal wa kulub. Fafahim yang sesabih ala ulami ilmu. Sesuatu nanti. Namun jaman indah. Mencari ilmu. Masalah aku. Mencari ini sikap. Ya ulami ilmu. Dan sikap lainnya yang aku susun. Ada perbuahanin ala kulim muslimin. Dan ini kemunyahannya yang sikap ikhya. Dan yang lain-lainnya itu adalah perbuahanin. Atas setiap orang Islam, laki-laki dini-dini. Wabakul ilum fardu kifayah. Ilmu yang lainnya itu, kaitung dan terangkung itu sebagai akhluk. Illa antak namun dikenerima secara seluruh alam kita da'wamu, hatinya bin na'wamu. Itu wala engkau mencari sekadar. Apa yang engkau dapat menghasilkan dengan dia atas menjunjung perintah Allah dan menjauhi kehendak Allah. Warazab ada sekalian yang ingin dijam yang put mana yang dianut abalakan aku bahwa engkau menyimpan untuk keperluan hidup daripada makanan itu yaitu jangan habis daripada nafsu tahun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan begini juga wamajhal rizqal muhammadin kafar ya Allah ulun memberi rampian jadikanlah sang pula warga Muhammad papatan cukup mayu. Lalu cukup mayu ini dua macam. Ada yang mayu itu karena ini dapat wasiat. ya kan? Ada yang dapat apa? Warisan. Ada yang mayunya itu karena memang ini itu dapat modal. Pokoknya pada ada hadis, pada ada syariah yang bangkar-bangkalan. Asal takwa, apabila yang keluar daripada Ali Muhammad, jangan setahun. Kelima tahun, kelaparan. Karena sudah keluar dari sana, keluar dari Ali Muhammad. Kalau masih keluar, kalau masih termasuk kegolongan umat Anung Abah keluarga Anung Umat, tetap dijamin Allah Ta'ala. Baru masalahnya, nah jadi ujar orang bahari, keluarga Nabi Muhammad asal ilmu alim. Asal alimnya, insya Allah Ta'ala duitnya banyak saja. Alim bacaan bagus. Rupa sedahnya bagus, akhlak bagus, rupa sedahnya bagus. Nabi alim orang bacaan apa fakir, orang fikirnya tahu, apanya lagi, tausuknya tahu, fikirnya tahu. Suruh membaca doa selamat, bisa. Suruh membaca doa apa? Doa apa nusul bawikir atau tarawih bisa mungkin si pembedua kan ada mana kalau ke rumah kan pemburu dia yang masuk tah kalau di pan masukin ke rumah boleh punya abang boleh dengan kalakan dia kalau dia pun pulang tak asal dia mau menuntut ilmu yang jadi takut dan hidup bunga. Jadi jangan menyalahkan orang sampai bau cak ulam. Kalau wajar saja ilmu agama diambil oleh akhwal, hanya orang jabat yang mengambil ilmu. Jadi akhirnya seorang yang punya, tapi orang akhwal orang jabat yang mengambil ini kami sebelumkan dia. Jadi ngalih di kawanan ngalih, di parasi ngalih, di kawanan. Maka itu, pada dalam ini, bermain. Nyawa jurat ini kan dalam lembung saja. Sombong, mana yang lembung saja. Adalah Rasulullah memadahkan orang sombong. Adalah Rasulullah menghanwa, mengupas orang. Kedai-kedai. Orang dari lembung. Ada. Di mana nak dia lama lama yang jauh yang sejang kau jantuk ni, kau menjadi bersinurang. Walam yang kau dari kali alwal kuli alwal, balqala liman yaqul mahun min akwat wal yakin. Nah tetapi Nabi Muhammad sudah orang yang kuat yakinnya, lama orang kan kuat yakinnya yang berpuasa semalam yang tahan seumur. Hidup, ya memadakan itu semalam juga siapapun. Jangan seumur hidup, seumur walidnya. Ia dipadakan di salahnya membodoh kiranya gimana. So, kemarin, sampai lon karena kan kita yang ambil juga. Anu, aku maafkan dia membodoh. Menurutnya memadakan diri itu kan salah. Si bintu alih, ada ukamnya dagang. Kau tahu di diri dong. Kamu nuntung yang sini jadi kenapa? Pada bisa, ini kan tertuntung sama ujian kuliah. Nah, mereka kan menang. Ini itu kan dengan baiknya. Balqala liman lam yakun lahu qutu yakin amma misal sayyidah Aisyata radhiyallahu anha falam yamassit laha qutu atau qutu sama sikul ayyum. Adapun tiga Aisyah yang pada kuat imannya itu Nabi kadang mendapatkan setahun atau sekian kadang tak. Paham kan? Ini kadang. Ini kan setahun ini ya. Menguruh bucap mata itu yang mesti yang dia pakar mendapatkan seumur hidupnya. Salah mungkin ya. Tiap-tiap kurang kan nanti. Lawan aku masih jauh yang dia. Jadi kita sesal berpaham. Kebun perubahan dia. Bisa. Tawalati jami umat pada tahun ini kata berdua kata berjalan. Hai anakku, semua yang akan ikan cari ilawan aku daripada nasihat di dalam risalah masa di sini sudah komplit semuanya. Ayam bagi antak malah di kulimah pula. Maka tujuannya engkau dulu memutala akhir dua satu persatunya hanya berpikir melaksanakannya. Mencoba ayatulah kajar doa dan aku pulang apa menyebutkan ini doa pakal awal dawal kusenak masyarakat kecil luar khususkan waktu sesudah sembahyang wa ma ibni asyarakat menikmati sama mana ya Allah bagi Allah nikmat sempurna wa menikmati dawal maha dan daripada pemahiran tepat wa menikmati simulah daripada pati sayang nang sempurna Kemudian afiat itu sudah. Jadi berafiat enam anuakal sempurna. Kemudian aisy al-adah dan daripada penghidupan yang terbaik cukup. Kemudian umur al-adah dan daripada umur yang artinya cukup juga. Nah, Imam Ghazali doa kirim kamu maka kemudian wafat yaitu umur 55. Kemudian ini akamnya dan daripada sifat ihsan yaitu ikhlas paling sempurna. Kemudian imani akamna daripada artinya nikmat yang paling umum. Kemudian kembali ahadabah daripada jenazah yang anugerah yang paling enak. Kemudian lufi akrabah dan daripada rahmat yang paling mendekatkan. Kemudian amali akrabah daripada amal yang memperbaiki wamilan ilmu yang manfaat daripada ilmu yang manfaat. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana biasa ulun keremahan lawan kiamnya mengaku banyak dosa dan kesalahan oleh Allah itu ulun minta ampun minta maaf minta Allah minta halal dan minta doakan mengamalkan ulun selamat panjang umur dunia kalau Allah oleh engkau jikalau ada bagi engkau harta nang padanya zakat harta nang padanya zakat duit kah emas kah perak kah atau zakat terutang banyak kah itu lagi ini diikhraji zakatin mengeluarkan zakatnya untuk lawan nang ampunnya mustahak jangan terbulut ke seorang lagi minta injok Tayyibatan biha nafsuka. Senang dengan dia oleh hati engkau. Jadi senang mengeluarkan zakat. Kenapa kada senang? Lamun harta seorang barakis. Ya kah? Dipelihara Tuhan pula. Kalau orang berzakat, harta yang tertinggal barakis. Dipelihara pulang oleh Tuhan, ditambahi pulang yang ada. Itu kah? Lamun kada berzakat, kada barakis harta yang ada. Ada tidak keberataan sekalinya habis. Minta berdosa pulang. Jadi senang-senang hati. Mengeluarkan zakat ke hati senang. Zakat sejuta berapa? 100 ribu lah. Sejuta 4.000 sama 80 gram berapa? Berapa gram? 2 lah. Setelah 40, 2 gram boleh jadi ganti lah bang. Rondet, berapa harga 2 gram? Pada amat itu di kota ya. Ganti rondet, harga 2 gram bang ya. Boleh aja, agak aja kalau menang boleh aja. Jadi pada amat yang di kota. Jangan menyimpan amat saja. Ada duit, kalau amat jadi ulah itu ini. Nah, galang 45 buting di sini. Saya kenapa galang amat ini 45 buting labihan. Yang labihan itu dapatkah sedang tahun? Nah, kakalong banyak di sini amat. Apa tu banyak di sini kakalong labihan di Jakarta. Nah, inilah menurut orang mau di Jakarta balasan. Insya Allah taala harusnya selamat berarti kepala dibalas dalam itu ini. Ah, ini kita. Kalau kayak gini kita sangkan tadi saja yang diulah barang amat ini dan nanti pada apa? Pada di Jakarta itu dah. Iya kan? Labihan. Walhasil kirim nyuruhnya ke zakat. Senang-senang hati ngelakukan zakat. Qasidan mengkosot dia dengan zakat. Jadi wajah Allah akan redanya Allah. Itu aja jangan nak minta pujian orang. Itu ini kata semata-mata tuh. Ketua Tuhan aja ridho habisnya. Itu. Mubadiran sidra. Bukan dia memisah harta zakat yang dipisah laka-laka. Laka-laka memisah. Menurang baharisa. Baluman lagi masa berzakat. Sebulan berdulu sudah dipisah nih, ini yang saya kasih keluarkan. Padahal belum masa orang sudah dipisah berdulu. Itu dari politik. Saya kira, jadi jangan bagaimana-bagaimana lagi. Minta, bisa menyebihah. Wasat peritihah, dibagi-bagi, segera membaginya, jangan bagaimana. Indah hudur waktu sampai masa, minta dikasihin, jangan bagaimana. Minta. Ini, jadi bagi ringan lawan mulai kita pegawai, pelatah. Ini kita mulai berdagang sawah, jakatnya apa bagaimana. Nah, sawah juga, pada hulu pang, Ramadan zakatnya bagus lagi. Apa itu? Ma'ambil pahala apa? Lailatul Qadar. Padahal kita mulai, usaha mulainya sawah. Zakatnya pada hulu pada sawah. Itu Ramadan misalnya tanggal 21, tanggal 27, Lailatul Qadar. Nah, itu ya, bagus juga itu. Dulu, ya kan? Bani kami juga, ya kan? Nah, bisa pada hulu zakat, ya kan? Belum ditutup lagi, belum dimakan zakat juga. Hanya dimakan ditutup, ya kan? Itu bagus, mintai itu, kan? Kenapa impah anak saya jika lamun nyawa menggawi mengeluarkan zakat pertama hati senang, yang kedua supaya dapat ridho Allah, yang ketiga pulang segera memisahnya, membagi-baginya. Ano kada bagaimana? Amun mau kah itu menggawi darat alaihal barokatuh. Ini saya mencocor kepada nyawa berkat Tuhan. Artinya harta yang ada di bari kabar kata yang mencocor. Jadi saya modal datang bertambah karena tahun dulu-dulunya kan. Abang tadi apa berjabatnya sesuai lawan perintah. Lamun nangtina dasar bakulang, ya kan? Dasar amunita jakat negeta sina. Pada tapisan mangka hati mengeluarkan atau sedudika sehari dua hari pada nang mas maksudnya. Dan lagi menghendak bertambah lain pada itu berkatnya ada lagi ya kalau umpama kita di sisi bisa duit selawi kata deh tambahi pulang yang sumutnya yang selawi itu kan wajib tambahi pulang lah 5.000. Nah lihat sih kita bertambah lagi yang duduknya kak. Bertambah ini berarti hanya kita menyimpan ini kan menyimpan yang berarti paham ya kan? Mesti dari ijat yang kita simpan ini karena pada di Jakarta. Apalagi watabarakat ladaika anwa'ul khairat dan baganda-gandalah di sisi engkau segala kebaikan dari Allah. Nah, watara maluka fihir jin. Dan adalah duit yang ketinggal di dalam pemeliharaan Allah. Min jamil afat daripada segala bahaya dan petaka. Apa malah petaka? Artinya kada bacaan yang hilang. Atau apa? Ditipu, kurang. Atau haram. Dan sebagainya itu. Asal di Jakarta. Barang berhasil, selamat banget. Entah. Jadi lamun kita misalnya senang harus senang dulu, berjabat lagi, kita tetap, kita nak saja, ditunda, hilang aja lagi, maksudnya, maka kita berhasil. Kira-kira tak, ano, hati kita waktu mengeluarkan ke lapang, atau munjuk ke luput, atau sedu di dua hari, apang, kada segera. Nah, ya kan? Atau menghitung, anu kurang, ada yang kalau kita berhasil, tercampur, iya, lalu berbahaya, macam-macam itu tak. Nah, lamun kita bujur-bujur mengeluarkan zakatnya, itu hirzin. Jadilah maluka duitnya mah. Sihirin di dalam pemeliharaan Allah menjadi apa sudah segala bahaya. Wa alaika bitamyizi zakat thumma bitafriqiha. Lazimi nyawa sirin dengan memisah harta yang dijakat itu bisa jangan dicampur-campur. Wa thumma limba itu bisa dibagi. Wa yitanif mayab anu bagi abna idunya. Dan jauhilah akan perbuatan. Nang biasa orang katujulan dunia menggalinya. Gali yang ini lah orang katujulan dunia. Katujulan gali ini nyawa jangan menggali gitu ya. Nah apa? Wa jalika. Anna adahun layu mayizu zakat an malih. Pada dipisah harta zakat daripada duit yang ada. Tetapi walaupun dia siro, jadilah ia kullama kada pamustaikon pada sehari-hari itu ada orang susah dibagi atau sistem kebagian wahasi bahwa ditulis dihitung jakatnya harian. Jadi kalau ada orang susah hari itu bari ya, tapi niatnya mengeluarkan jakat lalu ditulis hariannya sekian jakatnya hariannya sekian sampai setahun kena bisa terutang Allah Ta'ala kah? Gitu orang nang hariannya jakat cuan. Nah tu nak nang setahun itu nang wajibnya kada nang setahun itu diulah di cicilnya bayar betul lo. Kayak ini orang kata jualan dunia kayak ini di sini babat jangan kayak itu nyawa. Jadi setahun itu kena sampai tahun kada berjakat lagi sudah berjakat saben hari tinggal dia. Nah ini jangan kayak itu jangan gitu. Ham zaman Habib Abdullah Hadis rupanya ada orang nang kata jema akalan kayak itu salah kalau nak akalan ini mati kena dijamnya kan bawa dosa. Nah pada dasarnya kena yawma yuhma alaiha min al-jannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa duhuruhum hada ma kanatum li anfusikum fadhuku ma kuntum tatmizun. Nah itu kan yang habisnya di akal yakakan orang di muha di belakang dijaga. Nah apa pun jakat di akalan yang kaya itu harian berkikil. Nah ini kita lah kita hati-hati jaga benar. Apalagi jar ano wahab artinya berapa mot bang? 4 mot. Sebab semut itu 1 liter kurang sedikit semut. Jadi 4 mot 4 liter kurang sedikit. Mun ada orang madakan 3 liter separapat nah tahu ya, pada tahu ya. Ini ada guru ku bikin mot, mot itu sudin bola di Makkah. Menurut apa mot guru sudin diukur lawan banyu sama lawan mot guru nita, lawan guru di Makkah. Nah ini yang jadi contohnya yaitu 4 liter kurang sedikit. Namun 3 liter setengah wallah alam. Kecuali Allah alam. Artinya namun menurut itu tadi 4 liter kurang. Siapa ada menambahin 3 liter setengah tambahin. Misalnya anak satu perapat jadi 3 liter. 3 perapat mau apa dan itu gatan awak sorong berarti seumur setahunan memberarti 4 liter. Menurang lepaham 4 liter sekali. Ya kalau 4 liter sekali menurang lepaham berarti awak sorong juga. Berarti bini, berarti anak, ya kak? Berarti perumahan. Barasnya nang bagus pulang disuruh. Jangan nang herang. Diunjuk. Bilang, sabuknya nang mata nang makan. Ini kecilin, ya kak? Ini kemata bagus, barasnya, ya kak? Ini kecilin. Walaik tadi aku sudah baca angka, berita diri nyawa. Itu angka, maknanya, bacaannya. Wa an kulli man talzamuhu nafaqatuhu dan daripada orang-orang yang wajib nyawa menafkahinya nah siapa yang wajib menafkahi kita yang wajib mah ya siapa yang wajib kita nafkahi kita juga yang wajib menjakatinya seperti bini anak ya kalau gini lah ha amunnya kada mayung mah lah kita ya dulu kada mayung kita ya dulu ini adalah bilangnya kepada kita anak nampak halusnya iya nya nampak halusnya itu nah hanya dan perlu dijakatinya ada nang surah itu sudah bisa dijakati itu kasihan bang yang benar lah banyak yang berjakat kalau pada perumahan nah iya kanan ya nang kugin ini kanan paham-paham itu orang banyak di tanggungan makanya para berjakat bisa-bisa ya nang bisa duit labihannya diunjukinnya jadinya kawat perumahan baja kasihan. Ini kalau kita ini ngalir ya, memang kada pada lihat kemaslahatan orang ini, malah. Gak seminya, maksudnya mana ada, panggulah matinya, panggulah kalau menurut saya. Tapi kalau itu baik sekali ya, bau urus dulu. Mencolong kada bau urus dulu, hanya kada bau pintukan dulu, kada bau urus dulu, ya kan? Nah, panggulian kita mau urus dulu, jadi ya, mesti kita bagi anak ya. Maksudnya, orang yang banyak tanggungan itu, nanya anak berjakat di rumah, pada mayu, tapi bapak ada, bukan mulainya, jadi sorang. Mencuman ada pelatihan. Wa alaikan apa pulang bil istari minas sadaqati. Pada itu ini kata apa tadi? Wahai kami ikhlas dengan sedekah dan nyawa yang lagi cara injak banyak pulang baca sedekah sunat ini sedekah sunat. Nah tadi jakat ini malam kasih yang belum kok. Ini kata pegang dulu nih, maka di suruh sini lancar banyak sih pulang. Nah ini kita terpakai juga kan ini. Yang kitabnya itu kalau kali tamat kita melajarkan. Wabit tasadduqi dan dengan bababari alal arham atas kula al mutajim yang susah. Ya kan? Kula atau susahnya. Kan pahalanya dua dobol kalau mana orang susah, mana kula susah. Wa ahlil khair dan orang-orang kaibadat. Ya kan? Orang tak baik, tak ibadat. Biar kata bakulah, tapi nyata, tak ibadat luruki. Nah, al-mukilin, tapi sidin. Mukilin, dia kita kada tapi ma. Mayu, kita mukilin, ka. Lamun sidin, tak ibadat. Sidin pugilnya, kada usah diuluri lagi. Sidin, dia itu pugilnya juga. Ini orangnya tak ibadat, tapi kasihan. Ano, dikit pendapatan sedikit. Tapi orangnya tak ibadat, pendapatan sedikit. Nah, ini luruki. Akan ditempat disebut ini tadi siapa ya pula warga atau orang nang tak ibadat tapi nang bilang baba bawahnya apalagi mana bakula jadi mana susah mana tak ibadat orangnya tapi kada kalimatan ini hanya nah amunnya kada tak ibadat jenuhnya bapak dibalik tu nyanyi sayangnya kada tak ibadat amunnya iya tak apalagi orang maksiat dibalik tu napanya pada tukar banan yang kada kakaruan. Iya kah? Nah, kurang pacar main judi di balik itu. Nah, pada bapak koban yang main judi. Maksudnya alil khair. Kalau tadi al-mukilin, ya kan? Alil khair yang mukilin juga. Bisa. Jadi, bisa itu kan kepala. Ini apa yang dipakai ini dan kenapa? Nah, ibadatnya yang tenang. Wa'alaika bisa sabduki lima tuhibu. Wa'alima ya'idu alaika. Dan nyawa hendaklah membahayakan itu nang nyawa masih ketujuh wabima ya izo nang masih sayang alaika nyawa amun nang kita sudah kata-kata tujuh juga ya kepisang kan nang sudah ano napa ngarinya kak pisang nang ano napa matlin bak atau campur wal mat penyelin kan mat bandara harus mat misalnya bak balik domah buah mati bu nah keburuk artinya. Nah itu kalau ya ini nang anyar masak sana kita anyar masak sah lah nang itu terus cerita gini sana nang mana kita parut peng lah bilang kada tampan lagi ni menyangan nang kak nang tombangnya dikujak malah lagi kita tengah takut ditabuk sengaja lalu nang nah itu kak nang kita parut ni amun nang orang bapak pantang tu nya kada makan apa lagi iya nanti ya lawan banyak ini. Itu kalau kau lagi ni, dia kita bari pisang, sidin kada makan juga. Bari duit, makinnya sidin kada makan. Hah? Biar usuk tu kalau usuk bakal mau. Ulun kira kalau bisa kasulitan duit, biar bujul banyak bilang nyawa, kalau bisa memakan duit, gini lah, datang dengan kasulitan. Hai, ini yang ketawa aja usuknya. Lah? Ini kan tuh. Hah? Siapa? Kenapa lagi tuh? Jadi nang masih kita sayang nih kan. Kata tapi kata baju kan nang masih kita tak setuju lagi hati badan. Karena nang sudah nang ano kita bilang kata-kata itu. Nah, itu ngarannya nang bekas. Nah, ini. Bapahala lah, bapahala juga tapi itu pang tadi pahala nang babayarnya. Nah, lamun nang masih kita ketujuh bayakan. Misalnya ini lah, kan kita ketujuh benar, aku enggak pang. Bayakan yang ngomong, duh. Kalau lagi ini pahalanya kadang-kadang lah. Jadi tanda lalu birro. Supaya nyawa dapat pahala nang apa? Nang sempurna birro itu alif lamnya, kan? Artinya pahala sempurna. Ya, pahala sempurna. Misalnya jangan kau jangan tu konsen lah, bukan konsen lah tuh. Ayah penjelasan bang jangan kau jangan terjun ke langsung tak. Sayang di mana mbak? Tidak pernah kau sayang ya. Ini kita sama janji ni ya, lek yang mana tak? Nah, Pak masalah di dalam, Pak. Bisa maculakan, Pak. Mana takkan na awak, dah. Jadi berkatnya lain gelap. Iya, Pak. Itu kan na awak, itu bukuan takkan gak. Iya, Pak. Iya, Pak. Wah, itu Pak Karamat banget. Nah, kalau Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala, ini ujar Allah Ta'ala, nah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya kan? Hah? Abi nyawa kada dapat pahala nang sampurna kecuali nyawa membayakan nang masih nyawa katuh katuju nyawa sayangi. Minta. Hah? Wa bil isari dan dengan bakalah ala nafsika diri nyawa. Bakalah diri nyawa. Indal hajati padahal nyawa memerlukan dia. Kita saat ini memerluakan juga, ya kan? Jadi orang lain orang berdua, jadi kita berdoa. Ini rancak aja kita segala ini aja. Kita sudah menghadapi kalau bodoh kita. Kalau bodoh kita dihadapi nih, batang kawa. Aisyah aja aja kamu dulu, katakan kita kawa aja aja. Maka hanya kita nih membelah-belah kalau bodoh itu nih. Anu lawan apa cendok? Hanya berbulon gula gula cakar bercampur mentega. Makan dokan dengan mentega, sampai jatuh hidungnya. Kalau lah kawan lagi jangan makan dengan. Di sana di sana cak cakakan tu naya cakakan. Bisa, saya ni di sana tanya di sana. Gadang kira, nah itu nasi itu nasa. Anak gula kalau mentega cak cak di taweng.